Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedara Lon, berita sore edisi hari ini Selasa 1 Juni 2021 dibacakan oleh Syita dan Ilham. Hilangkan jejak, pengedar sabu ini hancurkan dan buang HP usai berkomunikasi. Pelaku pariwisata Aceh Singkil terancam gulung tikar. Menko Erlangga Hartarto sebut 5 strategi Indonesia pimpin presidensi G20. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio Citi 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Lhokseumawe 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sikli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Umar, Calang, Aceh Jaya, merawat sebanyak 4 pasien yang diduga terpapar virus corona. Kelima pasien saat ini dirawat di ruang pinere rumah sakit tersebut sejak beberapa hari lalu. Direktur RSUD TU Calang, Aceh Jaya, Dr. Eka Ramayuli, membenarkan jika pihaknya sedang melakukan perawatan terhadap 5 pasien yang diduga terpapar COVID-19. Eka menjelaskan dari 5 orang tersebut, 1 diantaranya sudah dipastikan terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan VCR. Untuk 4 pasien lainnya, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan VCR dari Balitbangkes Banda Aceh. Eka menerangkan jika 5 pasien tersebut masuk rumah sakit sejak minggu lalu dengan keluhan menjurus ke COVID-19. Kemudian pihaknya melakukan pemeriksaan dan pengecekan dengan rapid test, di mana hasilnya menunjukkan reaktif. Kelima pasien itu sendiri juga tidak memiliki keterkaitan atau ikatan saudara satu sama lain. Para pasien, ungkapnya, berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Aceh Jaya. Syedaralun, mulai hari ini Selasa 1 Juni 2021, Pemko Banda Aceh kembali membuka akses jalan di kawasan Pasar Kartini yang sempat tertutup akibat proses pemindahan pedagang ke Pasar Almahira. Pemko juga mengucapkan terima kasih kepada pedagang yang menempati pertokoan di kawasan Pasar Kartini atas dukungan selama proses relokasi. Hal itu disampaikan Kabar Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Banda Aceh, Said Fauzan, usai menghadiri rapat evaluasi relokasi pasar yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Aminullah Usman di Pendopo Senin kemarin. Said Fauzan mengatakan, terhitung mulai hari ini, Pemko akan membuka akses jalan Pasar Kartini sesuai dengan keputusan rapat evaluasi relokasi pasar yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Aminullah Usman dan dihadiri Sekda serta dinas terkait. Kabar Prokopim juga mengatakan bahwa ketidaknyamanan akibat penutupan jalan tersebut adalah sebuah dinamika dalam proses relokasi. Said Fauzan juga mengatakan, Pemko Banda Aceh juga akan mengalihfungsikan bekas Pasar Kartini ini menjadi kawasan kuliner. Syedaralun Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara berhasil mengungkap strategi yang dimainkan 2 bandar sabu-sabu di Aceh Utara dalam menghilangkan jejak. Keduanya adalah Muh, 32 tahun, warga Desa Batu 11 Kecamatan Cutgere Aceh Utara, dan Mar, 30 tahun, warga Desa Menasah Tringmu, Kecamatan Loksukun. Diberitakan sebelumnya, 2 pria diamankan di sebuah rumah dalam kawasan Desa Menasah Tringmu, Kecamatan Loksukun, Aceh Utara, pada Sabtu 9 Mei. Bersama kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1,1 kg. Muh mengaku sudah 5 kali menjual sabu-sabu dari pria yang tak dikenal atas suruhan Mar dengan jumlah total sekitar 5 kg. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kasat Reserse Narkoba Ibtu Samsul Bahri mengatakan, Mar menyediakan handphone khusus dan nomor khusus kepada Muh dalam setiap bertransaksi sabu-sabu. HP yang digunakan Muh kemudian dirusak dan dibuang bersamaan dengan SIM card dalam HP tersebut. Penghancuran telepon seluler atau ponsel itu selalu dilakukan jika sudah menerima sabu-sabu dari orang yang sudah ditentukan oleh Mar. Satu HP hanya digunakan satu kali saja oleh Muh. Jika sudah selesai transaksi atau menerima sabu, HP dihancurkan. Kemudian untuk transaksi lagi berikutnya, Mar menyediakan HP yang baru dengan SIM card yang baru atau nomor HP yang baru. Muh mengaku sudah 5 kali bertransaksi sabu atas suruhan Mar. Muh mengaku merusak HP dan membuangnya juga atas suruhan dari Mar. Menurut pengakuannya, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak dari incaran polisi. Syedaralun, 2 dari 5 warga desa Kampung Tring, Kecamatan Cokgire, Aceh Utara, kini harus berobat jalan setelah 5 hari mendapat perawatan di RSU Cutmutia, Aceh Utara. Kedua bocah tersebut diizinkan pulang oleh dokter yang merawatnya di RSU Cutmutia, Aceh Utara pada Senin sore kemarin. Kedua bocah itu yaitu Muhammad Irham berusia 8 tahun dan Ardian berusia 5 tahun, warga desa Menasal Tring, Kecamatan Cokgire, Aceh Utara. Diberitakan sebelumnya, 5 warga desa Kampung Tring, Kecamatan Cokgire, Aceh Utara, pada Rabu lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat disambar petir, saat mereka berteduh di sebuah gubuk kawasan desa setempat. Petir menyambar gubuk tempat mereka istirahat setelah kawasan itu dan sekitarnya diguyur hujan deras. Masing-masing korban adalah Nur Hayati berusia 33 tahun, M. Irfan Rashid berusia 11 tahun, kemudian Ridwan berusia 9 tahun, Irham 8 tahun, dan Ardian 5 tahun. Korban adalah warga desa Menasal Tring, Kecamatan Cokgire, Aceh Utara. Dari 5 korban, 1 meninggal, yaitu Nur Hayati, ibu dari Muhammad Irfan Rashid dan Irham. Sedangkan 2 korban lain juga tetangga korban. Disebutkan saat ini Muhammad Irfan Rashid dan Irham dirawat oleh neneknya karena ibunya sudah meninggal dunia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan 5 strategi Indonesia dalam memimpin forum Sherpa Track G20 pada 2022 mendatang, yaitu sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk mengenai stabilitas sistem keuangan internasional. Berikutnya, presidensi G20 akan dimanfaatkan pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia. Kemudian Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas pemerintah seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, serta persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan. Sebagai informasi, sesuai kesepakatan KTT G20 di Riyadh pada 2020, Indonesia akan menjadi presidensi G20 pada 2022 yang maju setahun lebih awal dari rencana semula pada 2023. Hal itu terjadi setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang, serta Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada 2023. KTT G20 rencananya akan diselenggarakan pada November 2022 di Bali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing. Syedaralun, seorang blogger Cina yang dianggap menghina tentara yang tewas dalam bentrok melawan militer India di perbatasan Himalaya dilaporkan dipenjara 8 bulan. Influencer bernama Qiu Ziming divonis bersalah atas dakwaan penghinaan terhadap prajurit dan martir negara. Media pemerintah Global Times melaporkan, Qiu menjadi orang pertama yang didakwa setelah aturan di negara panda diamandemen. Masyarakat yang dijerat dengan dakwaan penghinaan martir itu dilaporkan bisa dipenjara sampai 3 tahun. Qiu juga diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka. Dia tampil di kantor berita CCTV dan menyampaikan penyesalannya. Qiu, blogger berusia 38 tahun yang mempunyai 2,5 juta pengikut di Weibo, mengunggah komentar hinaan pada 10 Februari. Tidak butuh waktu lama, dia pun ditahan dan mengaku bersalah atas sejumlah dakwaan seperti berperilaku jahat untuk mendapatkan perhatian. Selain itu, dia juga didakwa mengalihkan fakta di Weibo dan memfitnah baik tentara maupun martir negara. Selain dipenjara selama 8 bulan, pemerintah mengumumkan akun Q diblokir selama 1 tahun penuh. Selama bertahun-tahun, China dan India terlibat sengketa di perbatasan Himalaya yang terbentang sepanjang 3.440 km. Puncaknya pada Juni lalu, militer dua negara berpenduduk terbesar di dunia pun bertemu dan terlibat baku pukul. Saat itu, New Delhi mengaku ada 20 prajuritnya yang tewas dalam insiden tersebut. China juga mengakui ada pasukannya yang menjadi korban. Namun, saat itu mereka enggan menyebutkan berapa jumlahnya, hingga akhirnya mereka mengakui 4 serdadunya tewas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 1 Juni 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syedar Alun, wassalam.